Dan buat rekan-rekan dari Cyber anak rantau Malaysia, Mas Angga, Mas Yok, Mas Utomo, Mas Sunoto, Mas Teguh, dan juga Mas Chandra, kita doain makin sukses di perantauan. Satu persembahan kembali bersama Neo Shooting, bersama Cumi-Cumi. Untuk yang satu ini bakal menyapa Anda dengan tembang terbarunya. Cyber Arlita Putri Adela. Selamat siang Cyber. Ada MC Indonesia juga. Gede rasa tresno iki tulus kanggo sliramu ya mung ana kowe ning atiku. Cewek lagi panas-panasan bareng ya sayang. Bisa nyanyi gede.